Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sampai kita pada ucapan Ibnu Mubarak tentang hadis da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Qala Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, qala Ibnu Mubarak. Berkata Ibnu Mubarak, كتب غلام لحسان ابن أبي سنان إليه من الأحوز. Datang seorang budak menulis surat kepada Hasan ibn Abi Sinan ilaihi dari Ahwaz, menyebutkan inna qasab as-sukkar asabathu afah. Sesungguhnya pohon-pohon sukkar, qasab as-sukkar itu pohon tebu, pohon tebu disebut qasab, karena pering juga dibilang qasab, bambu juga dibilang qasab, maka yang dibikin gula disebut dengan qasab sukkar. Qasab sukkar, sukkar gula. Asabathu afa, pohon-pohon tebu tadi terkena hama atau kejelekan-kejelekan sehingga tidak hasil dengan bagus. Fashtari sukkar fi maqibalaka, maka belilah gula di daerahmu. Dibikin isi suratnya. Qala fa'ata sahib as-sukkar, maka dia datang ke sepemilik gula. Faqala falam ya'ti alaihi illa qalil, maka kebun yang rusak tadi tidak mendatangkan gula kecuali sedikit sekali. Sedangkan yang tadi disuruh untuk membeli di daerahmu ternyata datang dalam jumlah besar. Rabaha 30 alfan, mendapatkan keuntungan sampai 30 ribu. Qala, tetapi beliau tidak tenteram. Ini yang menjadi syahid terhadap apa yang dilakukan oleh mereka para ulama tentang da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dia tidak tenteram hati, gelisah. Kenapa gelisah? Karena ini dalam keadaan di sini lain dengan di sana. Di sana keadaannya subur, makmur. Daerah dia dalam keadaan pohon-pohonnya, pohon-pohon gula tadi, pohon tebu-tebu tadi rusak, jelek. Tidak menghasilkan kecuali sedikit. Maka ketika beli di sana, sampai ke sini, sudah lain harganya. Yang di sana tidak tahu menahu, maka harganya dalam keadaan normal. Maka dia mendapatkan keuntungan besar. Ketika dia mendapatkan keuntungan besar, dia bingung. Bukan gembira. Kenapa? Dia mulai ragu. Apakah jual beli seperti ini sah atau tidak sah? Apakah jual beli seperti ini dalam keadaan dibenarkan atau tidak dibenarkan? Maka didatangi penjual yang menjual kepada dia. Fa'ata sahibas sukkar, kemudian dikatakan, ya hadza inna gulami kana kataba ilayya, bahwasanya budakmu, abudakku datang kepadamu begini dan begitu. Falam u'limka, tapi aku tidak memberitahu kamu bahwa itu budakku dan itu adalah atas suruhanku. Maka silakan aqinni fi mashtaraitu mink, sekarang kamu tentukan kembali angkanya, harganya dan sebagainya, bahwa itu ternyata aku yang beli. Karena dalam keadaan di tempatku begini keadaannya, tebu-tebunya. Ternyata orang tadi mengatakan qad a'lam tanil a, sekarang engkau telah beritahu aku bahwa engkau begini. Aku sudah tahu. Wa qad tayyabtuhu lak, dan aku sudah ridha, aku sudah anggap itu adalah tayyib perdagangan dan aku berikan untukmu dengan harga yang sudah ditentukan. Ini enggak dirubah, enggak dikurangi. Barangnya enggak dinaikkan harganya. Padahal wajarnya naikkan harganya. Karena waktu itu adalah sangat dibutuhkan di negerinya. Ini kaitannya dengan harga pasar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang pernah belajar tentang harga pasar akan paham. Bahwasanya tidak boleh menjual barang dalam keadaan belum diketahui harga pasar. Tidak boleh mencegat penjual di pinggir kota. Belum tahu bagaimana harga di kota. Ternyata harganya dalam keadaan sudah sangat tinggi karena banyak di daerah situ yang tebu-tebunya tidak subur. Tetapi ini menyuruh budaknya untuk beli di kampung lain, ternyata untung besar. Tapi dia gelisah, apa ini sah atau tidak sah. Disampaikan ke sana, didatangi langsung dan dikatakan, kemarin yang beli itu budakku. Dan aku begini-begini di daerahku, dan aku pedagang. Sedangkan di sana harganya sudah sekian dan keadaannya demikian. Aku beritahu kamu segala sesuatu, silakan koreksi kembali harganya. Supaya tidak ada raib. Subhanallah. Ini salaf. Dia koreksi kembali dan dia ingin agar harganya betul-betul normal. Sesuai dengan harga yang di pasar. Ternyata pemiliknya masih tetap menyatakan tidak. Aku sudah sekarang sudah tahu dan engkau telah beritahu aku keadaan-keadaannya, selesai. Jazakallahu khair. Dan aku tetap memberikan kepadamu dengan harga itu. Aku ridho untuk kamu. Faraja'a falam yahtamil qalbuhu. Dia pulang. Tapi hatinya lam yahtamil. Masih belum terima hatinya. Masih enggak tenteram. Fa'atahu. Maka dia balik kembali. Faqala ya hadha. Inni lam ati hadhal amr min qibali wajhih. Fa'ahibbu an tastaridda hadhal bayt. Ya fulan. Sungguh aku tidak menghadapmu secara langsung ketika itu, ketika belinya. Maka aku ingin untuk dibatalkan saja jual beli ini. Aku kembalikan barangku dan kau kembalikan duitku. Fama zala bihi hatta radda alai. Terus memohon untuk dibatalkan harganya. Qul inna a'udzukumullah, ingin dikembalikan barangnya dan ambil duitnya. Mengapa? Da'ama yaribuk ila ma la yaribuk. Untuk meninggalkan apa yang meragu-ragukan, yang membuat hati gelisah, kepada apa yang membuat hati tenteram. Ini keadaan dulu di zaman salafus saleh. Tidak seperti sekarang, justru sebaliknya. Minta ditukar kalau rugi, pokoknya ganti, enggak jadi. Tapi kalau untung, boro-boro akan kembali. Karena bin a'azakumullah, ternyata ini justru ketika keuntungannya besar, karena ada kasus seperti itu, dia gelisah. Jangan-jangan ini tidak halal dan jual belinya tidak sah. Tentunya ketika dikembalikan, siapa yang untung? Pemilik barang tadi. Tadi jualnya dengan harga normal biasa, ternyata harga gula ketika sudah naik di kampung sebelah. Dia untung sungguhnya. Tapi karena dia orang baik, tidak. Aku sudah menjual seharga itu, maka aku berikan seharga itu. Aku ridho untuk kamu. Karena kebetulan beliau juga orang saleh. Maka aku ridho untuk orang saleh. Tetapi karena ketidaktentraman dalam hati, dia memohon tidak, batalkan saja jual beli ini. Wa kana Yunus ibn Ubaid idza tuliba al-mata' wa nafaqa wa arsala yashtarihi yaqulu liman yashtari lahu a'lim man tashtari minhu anna al-mata' qad tuliba. Yunus ibn Ubaid idza tuliba al-mata' wa nafaqa, kalau ada sesuatu barang yang dicari, wa nafaqa, wa arsala yashtarihi, dan kemudian dia beli barang itu, yaqul, dia katakan kepada pesuruhnya, liman yashtari lahu, kepada orang yang akan membelikannya, sampaikan kepadanya bahwa barang dia sedang dicari, sedang cari orang. A'lim man tashtari minhu annal mata qad tuliba. Lihat, ini juga satu keunikan dari salafus saleh. Ada barang yang dia punya, orang-orang sedang mencari barang itu. Kamu tahu si fulan punya, kamu beli dan kamu akan tawarkan pada mereka dengan harga tinggi. Niscaya mereka semua akan mau beli dengan harga tinggi karena sedang dicari. Qad tuliba. Biasanya kalau kita berusaha supaya orang ini jangan tahu bahwa itu sedang dicari. Kamu punya barang ini ya? Punya. Saya beli aja. Sekian. Enggak memberitahu, bahkan dipesan-pesan, awas kalau kamu ngomong ini sedang dicari. Jangan ngomong. Pesuruhnya. Tapi ini sebaliknya. Yunus ibn Ubaid justru menyatakan, kasih tahu dia. Bahwa barang dia sedang dicari orang. Jadi harganya berapa? Kenapa? Untuk apa kok seperti itu? Supaya dia menerima barang dengan harga yang benar-benar orang itu ridho. Jangan sampai dia dapat barang itu, ternyata orang itu dengar dari orang lain, ternyata barangnya sedang dicari orang, dengan harganya sudah tinggi, maka dia akan kecewa. Dan tidak terjadi keridhaan antara dua belah pihak. Sehingga kata beliau pada budaknya, belikan barang si fulan, dan katakan kepadanya bahwa barangmu sedang dicari orang. Kemudian tanyakan harganya berapa. Ini khonibdina azakumullah. adalah kehati-hatian mereka. Al-wara, yang dikatakan oleh Hasan ibn Sinan, al-wara itu sungguhnya mudah. Kata beliau, apa mudah? Idza rabaka syai'un fada'hu. Kalau kamu ragu terhadap sesuatu, tinggalkan, selesai. Iya. Bagi beliau memang mudah, karena beliau adalah seorang yang mukmin shadiq, orang yang saleh. Sangat mudah. Apa yang meragukan, tinggalkan. Tapi teori yang mudah ini tidak semua orang bisa. Ada yang suatu yang betul-betul meragukan, tetapi ini untungnya besar. Ah, sudahlah. Masih subhat ini belum haram, kan begitu. Kan Ibn A'azakullah, ternyata kata Hasan rahimahullah Ibn Abi Sinan, sungguh yang namanya wara' itu mudah. Tinggal lihat kalau apa yang meragukan hatimu, tinggalkan. Berkata Hisham ibn Hasan, taraka Muhammad ibn Sirin 40 alfan fima la tarawna bihi al-yawma ba'san. Kata Hisham ibn Hasan, Muhammad ibn Sirin meninggalkan 40 ribu. Ini waktu itu harga tinggi sekali. Pada perkara-perkara yang hari ini masih dianggap tidak mengapa. Yang hari ini masih dianggap tidak mengapa, tapi beliau sudah meninggalkannya. Tidak. Kehati-hatian. Karena kehati-hatiannya, beliau tidak mau mengambil keuntungan 40 ribu. Karena sesuatu yang meragukan. Yang hari ini dianggap biasa. Wa kana al-Hajjaj ibn Dinar qad ba'atha ta'aman ila al-Basrah ma'a rajulin wa amarahu an yabi'ahu yawma yadkhul bis-si'ri yawmihi. Hajjaj ibn Dinar telah mengutus seseorang membawa makanan, barang dagangannya, ke Basrah bersama seseorang. Wa amarahu an yabi'ahu, dan diperintahkannya untuk menjual, bis-si'ri yawmihi, dengan harga hari itu. Jual dengan harga pasar hari itu. Fa'atahu kitabu, maka datanglah suratnya. Inni qadimtul Basrah, aku datang ke Basrah. Fawajadtu ta'ama mubaghadan fahabastuhu. Aku datang ke Basrah, kata si orang yang disuruhnya. Ternyata aku datang di Basrah, orang dalam keadaan tidak suka barang itu, makanan-makanan itu. Maka aku tahan. Fazad at-ta'am, fazdadtu fihi kada wa kada. Maka bertambahlah harga makanan tadi, dan kemudian aku tambah harganya sekian dan sekian. Fakataba ilaihi al-Hajjaj, innaka qad khuntana, engkau telah berkhianat kepadaku. Lihat, pesuruhnya yang kalau sekarang dianggap cerdas. Wah, kamu cerdas memang. Karena untungnya lebih besar. Ternyata beliau justru marah. Engkau telah berkhianat, mengkhianatiku. Bukankah aku bilang kepadamu, jual dengan harga pasar hari itu. Ketika dilihat harga pasar di dalam keadaan sedang jatuh, sehingga manusia sudah mubghadan atau sudah tidak suka barang itu, makanan itu, sehingga dia tahan untuk besok-besoknya. Ketika orang sudah mencari, dia keluarkan dengan harga yang lumayan. Dia pikir akan menyenangkan pesuruhnya. Ternyata dijawab oleh Hajjaj ibn Dinar, qad khuntana, sungguh engkau telah berkhianat kepada kami. Wa 'alimta bi khilafi ma amarnak, 'amilta bi khilafi ma amarnak bihi, engkau telah mengerjakan bukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Fa idza ataka kitabi, kalau datang suratku ini, fatasaddaq bi jami'i tsamani dzalika ath-tha'am. Kalau datang suratku ini, maka sedekahkan semua keuntungan makanan itu. Ala fuqara'il Basrah, untuk fuqara di Basrah. Fa ya laitani aslam idza fa'alta dzalik. Fa laitani aslam idza fa'alta dzalik. Semoga aku selamat kalau engkau melakukan seperti itu, atau aslam. Semoga aku selamat kalau engkau melakukannya. Lihat ya. Orang-orang yang wara, orang-orang yang sangat berhati-hati, memegang hadis da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sehingga beliau ketika menyuruh budaknya untuk membawa barangannya ke Basrah, jauh, negeri yang jauh, dengan bawa perdagangan yang besar, jual dengan harga hari itu. Ternyata sampai di sana, dia tidak menjualnya. Ketika melihat harganya dalam keadaan sedang jatuh, dia tunda. Ketika harganya mulai naik, baru dia dua. Alias ditimbun. Ternyata bukan menyenangkan majikannya. Majikannya ketika mendengar suratnya, marah dan menulis surat barasan. Qad khuntana, engkau telah berkhianat kepada kami. Engkau telah melakukan apa yang tidak aku suruh. Bukankah aku menyuruh kamu untuk menjualnya dengan harga hari itu? Kalau harga hari itu jelek, jual seperti itu. Berarti memang aku dalam keadaan tidak mendapatkan keuntungan. Maka, karena engkau telah berkhianat, keuntungannya dia tidak ambil. Karena khawatir. Karena ada raib. Idza rabaka syai'un fada'hu. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan bin Sinan. Kalau sesuatu menggelisahkan kamu, meragukan kamu, tinggalkan. Maka diperintahkan pada budaknya, pada anak buahnya. Semua keuntungan dari makanan itu, sedekahkan kepada orang-orang fakir di Basrah. Mudah-mudahan aku selamat. Ini selamat dari azab Allah, karena engkau mensedekahkannya. Wa tanazzaha Yazid ibn Zuraiy' an 500 alfin min mirasi abihi. Demikian pula tanazzaha Yazid. Yazid ibn Zuraiy' tanazzaha menghindari 500 ribu harta dari warisan bapaknya. Dia tidak mau, dia menghindari. Falam ya'khudhu, tidak mau mengambilnya. Wa kana abuhu yalil a'mala lis-salatin. Hanya karena bapaknya bekerja untuk sultan, untuk penguasa. Wa kana Yazid ya'malu al-khaws wa yataqawwatu minhu ila an mata rahimahullah. Sedangkan beliau Yazid sendiri makan minum sehari-harinya bekerja untuk membuat zinbil, untuk membuat apa? Keranjang dari daun apa? Daun kurma. Dianyam, bikin keranjang, dijual. Bukan dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan pas-pasan. Membuat keranjang dari kurma, dari daun-daun kurma, kemudian dijual. Dan dia makan dengan hasil kerjaan itu sampai matinya. 500 ribu harta yang diwariskan atau diwarisi dari bapaknya dia tidak ambil semuanya. Qanibina azakumullah, itu pun sama. Dalam rangka wara, kehati-hatian, dan akan didapat oleh orang yang seperti ini ketentraman hati. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat hatimu gelisah kepada apa yang membuat hatimu tentram. Qanibina azakumullah. Wa fi hadha wa kana al-miswar ابن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى صحابا في الخريف فكرهه فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فآلي أن لا يربح فيه شيئا فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا. مسور ابن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا. Dia telah memberi ihtaqara ta'aman katsir, membawa barang dagangan dalam bentuk makanan yang banyak. Tiba-tiba melihat makanan itu artinya gandum dan jenisnya. Melihat hujan, mendung, akan hujan. Langsung dia enggak suka. Wah, gawat ini. Kalau hujan, makananku akan hancur dan akan begini akan begitu. Tapi kemudian sadar. Sadar, bagaimana aku berbuat seperti ini? Aku benci dengan sesuatu yang memanfaatkan seluruh kaum muslimin. Fa'ali an la yarbaha fihi syai'an, maka setelah itu dia ridha, walaupun makanan saya tidak untung sedikit pun enggak apa-apa, yang penting kaum muslimin gembira dengan hujan itu. Disampaikan yang demikian kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Nah, entah yang dijualnya dalam bentuk apa. Apakah gandum dan sejenisnya yang kadang-kadang kena hujan, mereka enggak suka. Kalau sudah kena air, walaupun sedikit, menggumpal-menggumpal begitu, apa lembab. Qanibina azakumullah, kalau sekarang barangkali tukang es, ketika keluar, ya hujan gawat ini. Enggak suka, benci kepada hujan, yang hujan itu ditunggu oleh kaum muslimin semuanya. Para petani-petani menunggu hujan, dia benci hujan. Sampai kemudian dia ridha, padahal itu amalan hati. Ya sudah, saya ridha, walaupun saya rugi, walaupun saya galak, yang penting kaum muslimin gembira dengan hujan ini. Alhamdulillah, sayyiban nafi'at. Semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Qanabina a'azakumullah, ternyata kata Umar, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wabillahi taufik, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.